mencintaimu apa adanya. Ku menyayangimu setulus hatiku. Inikah janji yang kita ucapkan dulu? Jangan kau nodai cintaku. Kini kau pergi, tinggalkan aku. Kini ku masih